Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهج هج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سحرمتي ما سكت بعد حديث Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu taala anhu tentang seseorang yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk menepati nadarnya menyembelih unta di buana, dan ternyata Nabi yastafsiruh atau yastafsil meminta rincian, pertama dengan kalimat hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad, apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Qalu la. Mereka para sahabat menjawab tidak ada. Pertanyaan kedua, wa hal kana fiha idun min a'yadil jahiliyah? Apakah di sana pernah ada perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Qalu la. Mereka menjawab tidak. Baru Rasulullah SAW mengatakan awfi binadarik, tepatilah nazarmu. Di sini kata musannif rahimahullah wahuwa syaih Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, fihi padanya ada pelajaran, ada faedah, istifsalul mufti, bahwa seorang mufti hendaklah meminta rincian sampai jelas. Jangan menjawab fatwa, jangan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelum jelas kejadiannya. Kalau sudah tergambarkan jelas kejadiannya seperti ini, baru disampaikan fatwanya. Kalau begitu hukumnya halal, kalau begitu hukumnya haram, kalau begitu boleh atau tidak boleh, atau kalau begitu itu adalah darurah, itu adalah darurat. Itu semua ba'da istifsar, ba'da al-istifsar. Dan sudah dibahas pada sesi pertama tadi, Ibnu Qayyim menyatakan termasuk syurut al-fatwa. Syaratnya fatwa adalah ilmu syar'i dan ilmu al-waqi'. Ilmu syar'i kalau tidak dimiliki oleh seseorang, maka orang tadi tidak pantas berfatwa. Tetapi yang kedua, kalau tidak memiliki ilmu al-waqi', ilmu syar'i punya, tidak pantas berfatwa. Itu ucapan hizbiyyin. Ya tinggal diberitahu. Ya syekh kejadiannya begini. Bahkan kebanyakan para ulama karena sibuknya dengan ilmu wa ta'lim, dengan belajar dan mengajar, dengan takhrij hadis, dengan menulis kitab, maka beliau enggak sempat untuk mengetahui berita-berita yang terjadi. Dan itu umum, dan itu bukan aib, bukan cercaan bagi mereka, tidak menjadi celah buat para ulama. Syekh tidak mengerti apa yang terjadi di tempat kita, itu bukan aib. Silahkan kalian tanya dengan menyampaikan beritanya, selesai. Itu bukan aib. Bahkan itu dimaklumi bagi para ulama yang sibuk dengan ilmu ta'lim, dengan ta'lif, dengan menulis kitab-kitab, merinci hadis, mentakhrij hadis dan sebagainya. Maka mereka enggak sempat untuk mengetahui berita-berita dunia. Enggak tahu negeri kalian, enggak tahu apa yang terjadi, enggak paham. Dan itu sangat wajar. Maka kalau tidak punya ilmu syar'i, jangan lancang berfatwa. Tetapi kalau punya ilmu syar'i tapi tidak mengerti fiqhul waqi', itu sangat mudah. Tinggal kita yang menyampaikan kepadanya ketika tanya dengan jujur, ya Syekh, kejadiannya seperti ini. Kalau kemudian kita berdusta supaya diberi fatwa boleh, maka ketika Syekh menjawab boleh, dalam keadaan salah, karena informasinya salah, Syekh tidak disalahkan. Para ulama tidak disalahkan, tetapi mereka, para penipu-penipu, para pendusta tadi yang disalahkan. Karena masyayikh, para ulama menjawab sesuai dengan berita yang disampaikan. Barakallahu fikum. Dan hati-hati, ini adalah ulah kebiasaan para ahlul ahwa, ahlil bid'ah. Kalau bertanya, mesti dengan berita-berita dusta. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Iqtisam. Beliau ceritakan datangnya tokoh-tokoh sufi kepada para ulama, bukan satu, keliling. Pertama tanya kepada Imam Fulan, tidak diizinkan. Pada Imam Fulan, enggak dibolehkan. Pada Imam Fulan menyatakan itu bid'ah. Sampai mereka mendatangi ulama yang lain dengan bahasa yang lain. Bertanya tentang apa? Tentang sema'an. Kalau sekarang sema'an seperti itu, kalau dulu sima' itu adalah acara yang mereka ada-adakan dengan berbagai macam acara pembacaan syair-syair dan sekian sampai nyanyi-nyanyi segala macam, tapi isinya nyanyi tentang puji-pujian Nabi. Apa sekarang disebutnya biasanya? Acara seperti itu. Mereka adakan semalam suntuk. Dengan nyanyi-nyanyi, bahkan kadang pakai musik. Pakai rebab atau biola. Tetapi semua menjawab bid'ah. Akhirnya dia datang kepada ulama yang berikutnya dengan bahasa yang lain. Ya Syekh, kami berkumpul di satu tempat. Dimulai ba'dal isya, setelah asya. Kami mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat jasa-jasa Rasulullah SAW. Kami menyebutkan kelebihan dan kehebatan Rasulullah SAW. Dan seorang dari kami yang suaranya bagus membacakan syair-syair yang mengandung sejarah dan sirah nabawiyah. Sampai berakhir waktu fajar dan kami bubar. Bagaimana menurutmu? Hasan. Itu amalan soleh, amalan hasan. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Enggak bilang nyanyi, enggak bilang musiknya, enggak bilang sekian banyak kebidahan, enggak bilang. Enggak bilang di dalamnya ada gulunya, ada menyatakan engkau ya Rasulullah alimul ghaib, ilmu yang mengetahui ilmu yang ghaib, dan disebutkan itu semua. Taib dapat hasan. Maka dia gembira keliling menyatakan syaih al-imam menyatakan bahwa acara kami hasan. Khonibudina azakullah, ulama tidak disalahkan, tetapi sang pendusta tadi yang disalahkan. Sehingga catat bahwa ahlul bid'ah tidak siqah. Riwayatnya maudhu'ah, palsu. Kalaupun menyatakan qala syekh, jangan percaya. Kalaupun dia punya rekamannya, kalau rekamannya tanpa pertanyaan, ucapannya syekhnya tok, iya, boleh, jangan percaya. Dengarkan pertanyaannya apa? Dengarkan pertanyaannya apa? Kalau bertanya ternyata kita akan tahu, oh ternyata dia tanyanya dusta. Kami begini begini begini supaya dibolehkan. Khamilina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti demikianlah kedudukan ilmu al-waqi'. Jangan ghulu berlebih-lebihan sampai disejajarkan ilmu al-waqi', fiqhul waqi', dengan fiqh sunnah, dengan fiqh al-akbar, fiqh al-aqidah, dengan fiqh syariah. Jangan. Jangan disejajarkan dengan itu. Itu perkaranya adalah perkara diperlukan saja. Kalau diperlukan saja. Cukup. Tidak lebih. Artinya fardu alal kifayah. Kalau sudah ada yang tahu, cukup. Enggak perlu semua orang harus belajar. Nah, dan juga dengan faedah dari sini, jangan pula sebaliknya menentang hizbiyyin, apa itu fiqhul waqi', seakan-akan enggak perlu ilmu al-waqi'. Padahal itu perlu untuk membangun sebuah fatwa agar fatwanya menjadi lurus. Barakallahu fikum. Yang kedua, faedah dari beliau, dari musannif rahimahullah, al-man'u min al-wafa'i bin nadri bimakani 'idil jahiliyah. Larangan untuk menepati nazar di tempat perayaan-perayaan jahiliyah. Walau ba'da zawalih, walaupun setelah hilang, walaupun setelah tidak ada lagi, tapi karena itu tempat sudah dikenal sebagai tempat perayaan jahiliyah, maka jangan. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah, wa fihi saddu dzari'ah. Maka di sini juga ada faedah ditutupnya pintu-pintu kejelekan. Qana bin na'azakumullah, mungkin saja di antara mereka yang bernazar aku ingin menyembelih unta di buana, mungkin di antara mereka ada yang benar-benar enggak ada kaitannya dengan kesyirikan. Iya kan? Ana cuma pengen nyembelih di situ karena sesuatu hal lain, yaitu dekat rumah saya, dekat fuqara wal masakin. Tapi tempat itu dulunya tempat perayaan jahiliyah, atau tempat itu tempat yang dulunya ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah. Boleh apa enggak boleh? Orang tadi menyatakan, sungguh demi Allah, aku ingin menyembelih dan bernadar untuk menyembelih di sana bukan karena itu. Karena rumah saya dekat di situ dan karena fuqara banyak di situ. Yajuz am la yajuz? Tetap enggak boleh. Tetap enggak boleh. Kenapa? Saddan lidzari'ah, menutup pintu kejelekan. Ada berapa pintu-pintu kejelekan kalau kita buka? Kalau kita katakan kalau gitu boleh. Karena niatnya beda. Niat bainu wa baina rabbuh. Kalau niat antara dia dengan Allah, ada pun orang lain tidak tahu niatnya dia. Loh, si fulan menyembelih di tempat keramat, tempat yang dulunya dikeramatkan oleh manusia. Fulan menyembelih di tempat berhala yang dulunya ada berhala di sana. Jangan-jangan, jangan-jangan. Qana fi na'azakumullah, apa ini? Dari'ah. Ini dari'ah. Dari'atut tashabbuh, penyerupaan terhadap musyrikin yang menyembah berhala di sana. Penyerupaan terhadap musyrikin yang biasa nyembelih di sana. Kamu niatnya lain, tetapi perbuatanmu serupa. Subhanallah. Para ulama, karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka mereka menyatakan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Apakah ada perhala jahiliyah? Apakah pernah ada perayaan? Kalau ada, tidak boleh. Kalau enggak ada, silakan. Tidak tanya niatmu apa? Niatmu kenapa di tempat itu? Tidak. Qana fi na'azakumullah, pertama husnudzan, niatnya dia niat berkurban untuk Allah. Karena dia sudah menyatakan, aku menyembelih unta untuk Allah. Nadhar lillah. Yang kedua, karena perkaranya, walaupun dia niatnya bukan karena kesyirikan, tetapi yang dilakukannya mirip, sama dengan apa yang dilakukan jahiliyah, menyembelih di sana. Qana fi na'azakumullah, ini namanya saddan lidzari'ah, atau saddun lidzari'ah, menutup pintu-pintu kejelekan. Pintu kejelekan yang berikutnya, takutnya diikuti orang awam. Wah, si fulan nyembelih di sana, padahal dia punya ilmu. Padahal si fulannya mengatakan, niat saya bukan itu. Tetapi penonton, jangan-jangan karena tempat ini memang memiliki kekuatan. Si fulan, akhirnya masya Allah, ternyembelih di situ juga. Sehingga saddan lidzari'ah yumna, karena menutup pintu-pintu kejelekan tadi dilarang. wa tarku musyabahatil musyrikin. Dan faedah berikutnya adalah tidak menyerupai musyrikin. Berarti ini faedah ammah. Faedah yang sifatnya umum, bukan hanya dalam menyembelih. Kenapa tidak boleh sholat ruku dan sujud, bukan sholat jenazah, sholat yang ada ruku sujudnya, di kuburan? Karena menyerupai orang yang menyembah kuburan dengan ruku dan sujud. Loh, saya untuk Allah. Iya, kamu untuk Allah, dia untuk manusia, dengan untuk orang mati. Tapi yang dilihat sama dohirnya, sama-sama ruku, sama-sama sujud di hadapan kuburan. Baik. Demikian pula menyembelih tadi, musyabah. Demikian pula perkara-perkara yang lain. Berarti ini faedah ammah, tarku musyabahatil musyrikin. Jangan menyerupai musyrikin. Wal man'u mimma huwa wasilatun ila dzalik. Dan larangan semua yang mengantarkan kepada kesyirikan-kesyirikan. Ini faedah juga. Dan dari hadis ini juga Rasulullah SAW sampai melarang dia untuk menepati nazarnya. Ini dalam keadaan nazar. Apalagi enggak nazar. Nazar saja yang tentunya harus ditepati. Kalau ternyata ada musyabahah atau mengantarkan kepada kesyirikan atau menjadi jalan kepada kekufuran, tidak boleh. Apalagi ikhwan fillah na'azakumullah kalau dia tidak pernah nazar. Qauluhu, ucapan berikutnya dalam hadis, kata Nabi, kalau begitu awfi binadrik, tepati nadarmu. Hadza yadullu ala anna adh-dhabha lillahi fil makan alladhi yudhbah fihi al-musyrikun lighairihi aw fi mahalli a'yadihim ma'siyatun. Ini dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih untuk Allah di tempat yang di sana disembelih oleh musyrikin untuk selain Allah, atau di tempat perayaan-perayaan mereka, adalah ma'siyatun. Berarti itu kemaksiatan. Lianna qawlahu fa'ufi binadhrik, karena ucapan Nabi, Nabi tepati nadarmu, itu maknanya atau kaitannya dengan yang sebelumnya, ta'qibun lilwasfi bilhukmi bilwafa. Ta'qib mengikuti dari gambaran tadi. Apakah ada berhala? Enggak ada. Apakah ini? Maka ada kaitannya. Taqiban atau taqibun lil wasfi bil hukmi bil wafa. Maka kalimat kalau begitu tepati. Kaitannya dengan yang tadi, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Wa dzalika yadullu ala anna al wasfa sababul hukmi. Fayakunu sababul amri bil wafa khulwuhu an hadainil wasfai. Maka menunjukkan bahwa gambaran tadi menyebabkan hukum, tepatilah. Menyebabkan hukum, awfi binadrik. Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW menghukumi dengan fatwa, awfi binadrik, tepati nadarmu? Sebabnya adalah ketika dijawab dua pertanyaan tadi, dengan la dan la. Berarti apa sebabnya boleh ditepati nadarnya? Sebabnya adalah khulwuhu minal wasfain, karena kosongnya dari dua gambaran tadi. Apakah jadikan tempat perayaan? Tidak ada. Apakah ada, pernah ada berhala? Tidak ada. Khuluhu min hadainil wasfain, kosongnya dari dua gambaran tadi, maka itu menyebabkan Nabi mengatakan awfi binadrik. Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau ternyata ada berhala, kalau ternyata pernah jadi tempat perayaan, niscaya Nabi akan menyatakan jangan tepati. Falamma qalu la, ketika mereka menjawab la, maka Nabi mengatakan aufi fa aufi binadrik, dengan fa sababiyah yang berkaitan dengan yang sebelumnya. Wa hadha yaqtadi anna kaunal buq'ati makanan li'idihim aw biha wathanun min awthanihim mani'un min adh-dhabhi biha. Dan ini menunjukkan konsekuensinya bahwa kalau tempat itu adalah tempat perayaan jahiliyah, atau ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah, atau pernah ada berhala-berhala jahiliyah, maka itu menjadi mani'un, menjadi penghalang untuk ditepatinya nazar. walau nadarahu. Saya ulangi, menjadi penghalang untuk disembelihnya hewan kurban untuk Allah di sana. Tidak boleh. Walau nadarahu, walaupun dia bernadar. Misalnya tidak bernadar bahwa kambing tiba-tiba boleh sembelih di sana. Tidak boleh. Apalagi dalam keadaan tempat itu tempat yang sudah ma'ruf, tempat berhala, tempat keramat, tempat orang-orang musyrikin menyembelih, memberikan sesajen di sana. Lebih-lebih lagi. Kalaupun sudah tidak ada, dulunya pernah ada, enggak boleh. Apalagi kalau masih berlangsung setiap tahunnya. Cuma bulan-bulan itu enggak ada, sepi. Karena memang bukan waktunya. Saya mau nyembelih di sana, jangan. Karena lihat tahun depan akan ramai di situ. Tenang. Fala yajuzul wafa. Walau nadharahu, walaupun dia bernadhar. Faqalahu Syekhul Islam, demikian dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Qauluhu, ucapan berikutnya dari Nabi menyampaikan kaidah ilmu, fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Ini sebagai hukum kata Nabi, karena sesungguhnya tidak ada wafa, tidak boleh menepati nazar kalau maksiat. Tidak boleh menepati nazar kalau maksiat. Kalau aku berhasil, aku akan bunuh diri dengan melemparkan diriku ke sana kemari. Yajuz am la yajuz? La yajuz. Maksiat. Kalau saya berhasil, saya akan berlari telanjang. Ada yang wafatnya seperti itu, wafat gila. Mereka adalah nadar-nadar gila, nadar-nadar majnun. Fahadi ma'asiyah. Maka haram untuk ditepati. Loh, tapi saya sudah bersumpah, wallahi saya akan lari dalam keadaan begini, dalam keadaan uryanan. La yajuz. Tidak boleh. Hadza nadaru ma'asiyah. Lau qad wujida fil makani ba'dul mawani'. Kalau ternyata di tempat yang kamu akan sembelih hewan kurbannya untuk nadar, ternyata ada mawani', ada penghalang-penghalang. Wa ma kana min nadril ma'siyah fala yajuzul wafa' bihi. Maka kalau nadar itu nadar maksiat, tidak diperbolehkan untuk ditepati. Bi ijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama. Enggak ada khilaf, enggak ada perbedaan. Semua para ulama ahli sunnah sepakat kalau nadar maksiat tidak boleh ditepati. Termasuk nadar maksiat adalah nadar mendolimi orang lain. Kalau saya berhasil, saya akan pukul dia. Wallah saya bernadar, saya akan pukuli dia sampai berdarah. Loh, apa urusannya? Walaupun dia punya dendam, tidak boleh. Yang demikian. Nadar maksiat, mendolimi orang lain maksiat. Tetapi berselisihnya para ulama tentang apakah perlu untuk dibayar kafarah atau enggak perlu. Waqtalafu hal tajib fihi kafaratu yamin ala qaulain. Berselisih para ulama, walaupun mereka sepakat tidak boleh ditepati, tetapi dengan sumpahnya, wallahi kalau begini saya akan begitu. Ketika dibatalkan, bukankah harus membayar kafaratu yamin, pembatalan sumpahnya? Terjadi perselisihan para ulama. Ala qaulaini, menjadi dua pendapat. Huma riwayatani an Ahmad. Dua-duanya diriwayatkan dari Imam Ahmad. Artinya Imam Ahmad pernah berpendapat boleh, pernah berpendapat harus kafarah, dan pernah juga berpendapat tidak perlu kafarah. Ahaduhuma, salah satu pendapatnya, tajib, wajib membayar kafarah. Kafaratuhu kafaratu yamin, dengan puasa 3 hari. Wahuwal madhab, dan itu madhab yang dipegang oleh pengikut-pengikutnya dari madhab Hanabilah. Dan diriwayatkan pendapat yang demikian dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga berpendapat-pendapat ini Abu Hanifah dan para pengikut-pengikutnya dan lain-lain dari para ulama. Kelompok pertama ini berdalil bi hadis Aisyah marfu'an, dengan hadis Aisyah secara marfu', la nadhara fi ma'siyatin, tidak ada nazar dalam maksiat. Wa kaffaratuhu kaffaratu yamin, sedangkan tebusannya adalah sama dengan tebusan sumpah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga Ahlus Sunan. Wahtajja bihi Ahmad wa Ishaq, dan dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahuya. Disebutkan di sini riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dalam footnote-nya, bahwa dalam Ashabus Sunan disebutkan oleh Abu Dawud nomor hadis 3290 dan 3291, dan juga Tirmidzi dengan nomor hadis 1524. Kemudian Tirmidzi menyatakan hadza haditsun la yashih, ini hadis tidak sahih, karena Zuhri tidak mendengar hadis ini dari Abi Salamah. Tetapi di nomor yang 1525 beliau menyatakan hadza haditsun gharibun wa huwa ashah, ini hadis yang gharib dan ini riwayat lebih sahih dari yang sebelumnya. Jadi yang nomor 1524-nya dikatakan dhaif, yang 1525-nya dikatakan haditsun gharib wa hadza ashah. Dan juga memiliki syahid, memiliki pendukung, kata muhakkik, dari hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam Sunan dengan nomor hadis 3322. Dan Ibn Hajar rahimahullah dalam kitabnya At-Talkhis, kata Ibn Hajar, hadithun hasan rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka, para ulama ahlul hadis, mereka memeriksa dan menelitinya. Dan katanya hadithun hasan, dan hasan termasuk hadis yang bisa dipakai sebagai hujjah. La nadhara fi ma'asiyah wa kaffaratuhu kaffaratu yamin, tidak ada nazar dalam bermaksiat. Ini tidak boleh, tidak dianggap nazar kalau maksiat, tetapi harus kaffarah, kaffaratuhu kaffaratu yamin. Pendapat kedua, la kaffarata alaih, tidak ada kaffarahnya, karena itu tidak dianggap nazar. Tidak dianggap nazar, maka tidak dihitung. Demikian diriwayatkan dari Masruq wasy'abi wasy-Syafi'i rahimahumullah karena hadis al-bab, karena hadis dalam bab kita ini. Walam yadhkur fihi kafarah, dalam hadis bab kita tidak ada penyebutan kafarah, hanya menyatakan fa innahu la nadhara fi ma'siyatin, bahwasanya tidak ada nazar dalam bermaksiat. Titik. Tidak perlu ditepati nazar kalau maksiat. Titik. Padahal tentunya kaidah para ulama menyatakan tidak boleh menunda ilmu fi mahallil hajah. Tidak boleh menunda suatu ilmu di tempat yang dibutuhkan di situ. Tidak ada nazar pada maksiat. Saat itu dibutuhkan ilmu dan kafarahnya kafaratu yamin. Iya kan? Tapi ternyata enggak disebut. Berarti tidak perlu kafarah. Ini pendapat yang kedua. Wa jawabuhu, tetapi dijawab oleh para ulama golongan pertama yang menyatakan wajib kafarah. Wajawabuhu annahu dzakara al-kaffara fil hadis al-mutaqaddim, dalam hadis itu tidak disebut, tapi dalam hadis lain disebut. Wa hadis dengan hadis yang lain yufassir ba'dahu ba'dha, al-hadis dengan hadis yang lain yufassir ba'dha ba'dhan, saling menafsirkan, saling menerangkan hadis yang satu dengan hadis yang lain, maka cukup. Wal mutlaq yuhmal 'ala al-muqayyad, sedangkan kaidahnya hadis yang mutlak, kalau ada hadis yang muqayyad, maka yuhmal alal muqayyad, hadis yang mutlak la yujra ala itlaqihi idha ja'al muqayyad, hadis yang mutlak tidak diberlangsungkan secara mutlaknya kalau ada hadis yang mengkaid. Sebagaimana hadis am la yujra ala umumihi kalau datang takhsis. Atau kaidahnya kita luruskan. Kita balik dengan bahasa yang benar. Bahwa hadis al-am yujra ala umumihi hatta ya'tiya takhsis. Hadis umum dipakai secara keumumannya kecuali kalau datang hadis yang mengkhususkan. Sama, hadis mutlak yujra ala itlaqihi dilangsungkan sesuai dengan kemutlakannya hatta hingga datangnya hadis muqayyad. Kalau enggak ada, dipraktekkan secara mutlak. Kalau ada muqayyadnya, maka yuhmal alal muqayyad. Barakallahu fikum. Demikian jawaban golongan pertama terhadap golongan kedua. Berarti sepertinya wallahu ta'ala alam, asy-syarih berpendapat yang lebih rajih adalah yang pertama. Batalkan, jangan ditepati nazarnya, dan kafarah dengan kafaratu yamin. Qauluhu wala fi ma la yamlik ibnu Adam, fi ma la yamlik ibnu Adam, dan juga tidak ada nazar pada perkara yang tidak dimiliki oleh seorang anak Adam. Nazar yang ngawur, maka tidak perlu ditepati. Apa contohnya? Kalau saya berhasil, saya akan terbang ke bulan. Pakai apa? Bukan kemampuan dia. Itu tidak memiliki dengan makna mustahil baginya. Ada makna kedua, tidak memiliki artinya dia tidak bisa, karena bukan miliknya. Tidak bisa karena bukan miliknya. Seperti dia bernazar, kalau saya berhasil, saya akan jual rumahnya si fulan itu. Lu bukan punya dia, bagaimana dia jual? Bahasa ayatan la yamlikuhu. Berarti la yamlikuhu bisa bermakna dia tidak mungkin mampu. La yamlikuhu bisa bermakna dia tidak memiliki, bukan milik dia. Bedakan dengan yang boleh atau yang ketiga. Kalau yang ketiga fi dhimmah. Misalnya di sini disebutkan contohnya. Ya li idza adafa an-nadhar ila muayyanin la yamlikuhu. Contohnya adalah seorang bernazar dikaitkan dengan perkara tertentu yang bukan miliknya. Seperti bi an qal in syafa Allah maridi falillahi alayya an a'tiqa 'abd fulan. Kalau Allah sembuhkan penyakitku, maka atasku untuk Allah untuk memerdekakan budaknya si fulan. Si fulannya belum tentu mau dimerdekakan. Iya kan? Walaupun dibeli. Saya akan beli. Saya enggak jual. Barakallahu fiik. Wa hadakallah. Khana fil na'azakum Allah kaum muslimin sarmati. Itu tidak dimiliki. Beda dengan kalimat insyaallahu maridhi falillahi alayya, maka untuk Allah atasku an a'tiqa raqabatan, maka wajib atasku untuk Allah untuk memerdekakan seorang budak. Tapi saya belum punya budaknya dan tidak punya uang untuk membeli budak. Ditepati atau tidak ditepati? Beda dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama, budaknya milik orang dengan muayyan. Aku akan merdekakan budaknya si fulan. Itu bukan milikmu. Bagaimana mungkin engkau bisa memerdekakannya? Kalaupun engkau beli, belum tentu dikasih. Saya enggak jual. Ini budak udah seperti anak saya, enggak bisa. Iya kan? Tapi kalau yang kedua, kata para ulama fi dhimmah. Fi dhimmah itu kalau engkau belum mampu, utang. Kau kumpulkan uang sampai mampu kau merdekakan. Karena tidak disebutkan muayyan, tapi disebutkan dengan secara nakirah. A'tiq raqabatan. Kalau aku sembuh, kalau Allah sembuhkan penyakitku, maka untuk Allah, atasku, untuk aku merdekakan seorang budak. Maka ketika dia benar-benar sembuh, dia harus memberikan budak. Kalau dia tidak mampu, fi dhimmah, menjadi hutang buat dia, dia harus mengumpulkan uang untuk memerdekakan budak. Mafhum perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua. Baik. Qal dikatakan di sini, fa amma idza tazama fi dhimmati syai'a, adapun kalau dia mengilzamkan, mengharuskan pada dirinya sesuatu yang menjadi tanggung jawab dia, maka itu tepati. Contohnya bi an qala, dengan berkata, in syafallahu maridhi falillahi alayya an a'tiq raqabatan, kalau Allah sembuhkan penyakitku maka untuk Allah harus bagiku untuk memerdekakan seorang budak. Maka wa huwa fi tilkal hal yamlikuha, kalaupun dia saat itu tidak memilikinya, wala qimataha, dan tidak memiliki pula harganya, enggak memiliki uang untuk membeli budak saat itu. Fa idza syafallahu maridahu, maka ketika Allah sembuhkan penyakitnya, thabata dzalika fi dhimmatihi, maka wajib baginya pada beban dia, tanggung jawab dia. Dia punya hutang yang harus ditepati. Karena nazar sama dengan hutang. Qauluhu disebutkan di akhir hadis, rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Disebutkan riwayat Abu Dawud dan syaratnya, atau menurut syarat keduanya, yakni syarat Bukhari dan Muslim. Dan Abu Dawud ismuhu Sulaiman ibn al-Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad al-Azdi al-Sajistani sahibul Imam Ahmad, sahabatnya Imam Ahmad rahimahullah, wa musannaf as-sunan wal marasil wa ghairihima. Naam. Dan juga beliau memiliki musannaf as-sunan dan juga marasil dan lain-lainnya. Beliau Abu Dawud rahimahullah thiqatun, imamun hafidh, seorang yang thiqat, terpercaya, imam penghafal, min kibaril ulama. Mata rahimahullah sanata 75 wa 200, meninggal beliau rahimahullah pada tahun 275 hijriyah rahimahullahu ta'ala. Wa bihadan tahal bab, dan dengan ini berakhir bab kita alhamdulillah. InsyaAllah pada kajian mendatang bi'idznillahi ta'ala, bab yang berikutnya, bab minasyirki an-nadhar li ghairillah, bab termasuk syirik bernadhar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala.